Pertanyaan tadi masukin ke ini kini, yang kajian pertama. Udah matiin lah. Oh ya keras. Ya gampang lah, gampang diatur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Permasalahan kita sekarang di fasal baru, yaitu pasal al-hayd wa nifas wal istihadah. Tentang haid, nifas, dan juga al-istihadah. Abu Suja rahimahullah berkata, وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ دَمُ الْحَيْضِ وَدَمُ النِّفَاسِ وَدَمُ الْإِسْتِحَابَةِ. Keluar dari farj, farj itu kubulnya atau kubul kemaluan depannya perempuan atau vagina. ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ, tiga darah, tiga darah keluar dari kubul. Dan ini hanya terjadi pada perempuan. Damul haid, darah haid. Kedua, damun nifas, darah nifas. Wa damul istihadah, darah istihadah. Fal haid, darah haid adalah kata Abu Suja', huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababil wiladah. Yaitu darah yang keluar dari farjinya perempuan. Ya, farjinya perempuan dalam kondisi sehat. Jadi orang haid itu sebenarnya sehat, walaupun enggak enak atau kerasa sakit. Min ghairi sababil wiladah, tanpa ada sebab kelahiran. Jadi memang dia murni darah haid. Bahkan orang yang mau lahiran atau yang hamil itu tidak haid. Sahih kan, putra? Insyaallah beliau insyaallah bentar lagi lahiran, putra. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan. Wan nifas, dan juga darah nifas, huwa damul khariju aqibal wiladah. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah wiladah. Wiladah itu kelahiran. Wal istihadah, darah istihadah ini adalah darah sakit, ya. Ad-damul khariju min ghairi ayyamil haydhi wan nifas. Darah yang keluar tapi bukan di hari-hari haid, bukan di hari-hari nifas. Jadi tiga itu Alwi harus pelajari nanti, supaya nanti istri antum juga paham insyaallah. Walaupun kita enggak keluar darah seperti ini, tapi kita bimbing istri kita untuk paham. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Ya, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Ingat ini, darah nifas dikatakan di sini tadi damul khariju aqibal wiladah. Setelah kelahiran. Adapun darah yang bercecer pas lagi lahiran, itu bukan nifas. Makanya dikatakan sini akibah. Setelah wiladah. Bukan indal wiladah. Bukan pas lagi ngebrojol, bukan. Ya pas lagi ngebrojol itu darah. Darah ikutan, ya darah. Ya darah. Baik, ya darah, darah biasa. Gak ada hukum khusus di situ. Ya hukumnya, ya hukumnya najis, iya najis. Darah emang najis. Tapi yang berkonsekuensi hukum apa? Hukum apa namanya? Tidak sholat, tidak puasa. Yaitu kalau darah itu keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Taib. Dikatakan di sini oleh Taqiyuddin al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, ad-damul khariju minar rahimi in kana khurujuhu bila illatin bal jibillatin ay taqtadhihi at-tiba'u salima fa huwa damu haydhin. Dalam madhab Syafi'i di sini dikatakan darah yang keluar dari rahim, darah yang keluar dari rahim jika keluarnya bila illah, tanpa karena sakit, bukan karena sakit, bal jibillah, tapi sebab alami, taqtadhihi tiba'us salima, maka itu yang disebut dengan darah haid. Bukan karena lagi lahiran atau karena sakit, bukan, tapi memang rutin bulanan, siklus bulanan, itu bukan penyakit, maka itu adalah darah haid. وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة. Itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala gariskan pada putri-putri Adam. وهو في اللغة حيض, secara bahasa as-sayalan, artinya mengalir, haid mengalir. Sebagaimana dikatakan hadha al-wadi idza sala, hadha al-wadi idza sala, yaitu lembah itu mengalir airnya maksudnya. Juga ada yang namanya telaga, bahasa Arabnya haud. Kayak di akhirat dia ada telaga Nabi, haudun Nabi. Maka boleh jadi kenapa disebut haud, karena ada sayalan, ada aliran dari mata air. Dan biasanya pun haud itu juga boleh jadi ada beberapa cabang anak sungai nanti kecil gitu biasanya di beberapa tempat. Ya. Taib, kemudian secara syar'i haid adalah damun yakhruju ba'da bulughil mar'ati min aqsa rahimiha bisyurutin ma'rufatin. Darah haid adalah darah yang keluar setelah balighnya perempuan. Jadi kalau perempuan keluar darah haid menunjukkan balighnya dia, walaupun usia 9 tahun. Min aqsa rahimiha, dari ujung rahimnya, dengan syarat-syarat yang ma'rufah, dengan syarat-syarat yang dikenal, yaitu pertama diantara syaratnya sebagian ulama mensyaratkan minimal usia 9 tahun. Maka sebelum 9 tahun sebagian ulama menganggap itu bukan darah haid. Paham gak? Ya. Sebelum 9 tahun keluar darah dari kemaluan anak gadis ini, maka itu bukan darah haid. Usia paling kecil darah haid keluar 9 tahun menurut ulama. Itu satu syarat. Syarat yang kedua yaitu darah itu ma'ruf, dikenal sebagai darah haid, dengan tabiat darah haid bagi yang mengenalnya. Karena tidak semua perempuan bisa membedakan darah haid dengan selainnya. Iya, enggak semua perempuan. Ya, itu yang kedua. Terutama perempuan yang baru mens ini, kan? Kan enggak kenal. Mungkin ibunya enggak memperkenalkan. Ibunya memperkenalkan juga gimana caranya? Tapi harusnya ibu ngajarin ibunya. Ya, itu dua. Kemudian syarat yang ketiga, dengan frekuensi tidak di luar batas maksimal masa haid. Artinya, para ulama menggariskan batas maksimal haid 15 hari. Maka lebih dari 15 hari itu masuk ke dalam kategori dam istihadhah. Bukan dam haid, bukan darah haid lagi. Maka kalau udah 15 hari ini berlanjut keluar darah, maka bukan darah haid lagi, berarti kan darah istihadhah. Itu termasuk. Kemudian yang keempat, diantara syaratnya sebagian ulama menyatakan kalau dia hanyalah bercak dan flek sisa dari haid yang rutin, misalnya udah nggak keluar lagi, bersih, kerasa bersih, tapi qadarullah hari esok atau 5 jam kemudian kok apa masih ada bercak-bercak kecil, maka ini meskipun dikatakan sebagian ulama bahwa ini adalah darah haid karakternya, tapi dia hukumnya bukan hukum haid lagi. Kenapa? Karena ini adalah sisa yang sebelumnya. Kalau orang putri ini sudah merasa suci, bersih, tidak ngalir lagi, jadi sebagian ulama menghukumi flek-flek atau sisa itu tidak sehukum dengan haid, walaupun itu darah haid sisanya saja. Sisanya saja. Bukan istihadhah. Ini hanyalah apa ya? Sisa. Itu darah haid. Cuman perbedaannya di sini hukumnya saja putri ini sehukum dengan orang normal, perempuan yang wajib sholat dan seterusnya. Kecuali kalau misalnya itu flek. Kemudian berikutnya 5 jam kemudian ngalir lagi darah haid. Maka, dan dia tahu itu darah haid. Maka karena ini darah haid itu ibrohnya di sayalan, yaitu di mengalirnya dia. kotorat, atau kotorat itu apa Indonesia kotorat? Tetesan-tetesan yang berkesinambungan. Bukan flek yang sebenarnya bersih, ada flek. Flek ini dianggap sebagai flek. Tapi yang disebut flek, kenapa? Karena ya sisa aja. Ya. Taib. Kemudian walahu asma. Darah haid punya berapa nama? Al-haid ya, al-araq ya, al-duhik, al-ikbar, al-i'sar, al-tamath, ad-diras. Itu banyak namanya di bahasa Arab, tapi ya kita cukup mengenalnya haid aja, enggak usah panjang-panjang. Kayak misalnya di kita perempuan lagi M, lagi PMS, lagi halangan, lagi lampu merah, udah kayak nama koran aja. Taib. Kemudian waqala al-imam wa summiya nifasan li'annahu alaihi salatu wassalam qala li'aishata anafisti. Ya, al-imam berkata, yaitu Imam Syafi'i, dinamakan nifas. Kenapa dinamakan nifas? Karena Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, anafisti, yaitu apakah kamu sedang nifas? Maka penamaan nifas itu dari Nabi SAW. Walladhi yahidu minal hayawani arba'. Ya. Ada empat macam hewan yang bisa haid. Haid. Empat macam hewan yang bisa haid. Pertama, al-mar'ah. Ini jangan baper dulu mar'ahnya. Karena hayawan disebutkan biasanya dalam ilmu mantik itu dicontohkan al-insanu hayawanun natik. Iya. Jadi antum tuh hewan sebenarnya. Antum tuh hewan sebenarnya. Jadi manusia itu adalah hewan yang mampu bercakap. Bercakap di sini dengan berbahasa yang mafhum, dengan ritmenya, dengan nadanya, dengan kosakatanya. Itu natif. Iya, perempuan hewan. Iya gini. Jadi istri antum tuh hewan gitu. Iya. Ya antumnya lebih-lebih gitu. Kemudian ad-dabu' itu semacam binatang hiena. Kemudian al-arnab, kelinci, dan khuffash, kelelawar. Ya, kelelawar itu bisa haid. Is'al, tanya aja mau keluar. Itu menurut para sebagian ulama fuqaha. Tetapi yang dari empat hewan ini, yang ada hukum syar'i berkaitan dengan haidnya hanya mana? Yang perempuan. Kelelawar enggak, kita khutbahkan kemudian. Ya ukhti. Antum jangan sholat nih kalah. Baik, kemudian wa amma damun nifasi fa huwa al-kharijul 'aqiba wiladati ma tanqadhi bihi al-'iddatu sawa'un wad'athu hayyan aw mayyita. Adapun darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan yang membuat masa iddah berakhir. Faham enggak maksud? Enggak paham. Masa iddah, ya, masa iddahnya orang yang ditalak pas lagi hamil. Talak pas lagi hamil sah enggak? Sah. Sah. Seorang suami mentalak istrinya lagi hamil. Kasihan banget ya. Tapi sah? Sah, baik. Masa iddah talak hamil apa? Kata para ulama wiladah. Iya, wiladah, kelahiran. Kelahiran. Tapi lebih spesifiknya itu kapan? Ketika keluar darah nifas. Paham? Iya. Bukan sebatas apa ngebrojol anak. Paham gak sini? Umumnya wanita itu setelah lahiran, ya pas lagi lahiran memang adalah darah, ikutlah, darah ikutan lah, darah. Darah rahim, ya kan? Dan setelah itu umumnya akan ada darah berikutnya. Tapi ini darah berikutnya ini relatif. Ada yang sejam kemudian, ada yang dua jam kemudian, ada yang mungkin tiga jam baru keluar darah nifasnya. Ngerti nggak? Nah, di sini kemudian, ini bahkan yang sesar pun kayak gitu. Bisa aja ada darah nifas yang keluar. Dan darah nifas itu keluar, maka masa iddah selesai. Ya gimana, bisa paham gak? Contoh, seorang suami mentalak istrinya di hamil tua. Qadarullah besoknya kemudian lahiran. Setelah keluar itu bayi, 5 jam setelah lahiran keluar darah nifas, misalnya. Maka di antara keluarnya bayi dengan keluarnya darah nifas itu masih di masa iddah. Masih seputar sebagai istrinya suami ini. Keluar darah nifas, maka khalas, berubah status. Paham gak disini? Bukan istrinya lagi. Karena masa iddah selesai. Kalau mau akad, kalau mau nikah lagi, kalau masih suaminya ini nyesel kemudian pengen lagi sama istrinya, maka harus dengan akad baru. Ya, nah sebagaimana akad, yaitu dengan adanya wali, saksi, dan diwajibkan mahar. Wali, saksi, lafal akad, mahar. Paham Alwi? Iya. Taib. Baik, kondisi bayi ini yang dilahirkan hidup ataupun mati. Jadi walaupun bayinya misalnya mati sudah, tapi bernyawa, tadinya bernyawa terus mati, aborsi atau misalnya. Kalau misalnya keluar darah nifas, maka darah nifas itu. Kamilan kana au naqisa. Baik sempurna bayinya ataupun enggak sempurna. Wa kadza law wad'at 'alaqatan aw mudghah. Nah, begitu juga menurut sebagian ulama di antara Syafi'iyah mengatakan demikian pula kalau ia melahirkannya masih dalam bentuk segumpal darah atau sekerat daging. Berarti ini belum jadi manusia kan? Ya, tapi ini dimasukkan di sini kalau misalnya keluar setelah itu adalah dam, maka dam nifas, darah nifas. Wasaun kana ahmara aw asfar. Baik darahnya berupa merah ataupun berupa agak menguning. Mubtada'atan kanat fil wiladah aw la. Nah, di sini dikatakan mulai keluar saat melahirkan ataupun tidak. Nah, ini yang jadi khilaf yang terulang. Ada yang mengatakan darah pas lagi keluar, pas lagi lahiran itu darah nifas. Enggak, kata sebagian ulama, tidak. Darah nifas itu sesuai dengan sini akibat al-wiladah. Nah, begitu. Wa yu'khadhu min kalami asy-syaikh. Nah, di sini katakan diambil dari kalamnya Abu Suja'i sini, anna damal kharija ma'al waladi aw qablahu la yakunu nifasa. Bahwasanya darah yang keluar bersamaan dengan ngebrojolnya anak, aw qablahu, atau sebelum keluarnya anak. Sebelum keluar tuh ada darah ngucur dikit atau netes gitu dari kubulnya, tidak dari vaginanya keluar gitu. Itulah ya kunu nifasa, bukan suatu nifas. Ya begitu ya. Maka berarti wajib sholat, wajib sholat kemarin itu. Masalan, misal saja nih. Perempuan ini melahirkan, lahir. Taib. Pas azan subuh lahir itu anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir, keluar. Pas lahiran keluar darah. Ya pas lahiran keluar darah, namanya lahiran normal, keluar darah. Darah-darah, serpihan-serpihan darah ikutan gitu di balutan anak itu. Dan setelah lahiran udah enggak ada keluar darah apa-apa. Di waktu subuh. Pada saat itu, apakah wajib atas ibu ini sholat subuh atau enggak? Wajib. Nah, tapi kemudian pada jam 5:30 atau jam 5:15 masih gelap, keluar darah, misalnya darah nifas. Perempuan ini belum sempat sholat ya, mana sempat sholat? Enggak kepikiran sholat lah. Bahkan langsung tidur, langsung kecapean atau gimana? Ya kan? Pertanyaannya, setelah dia siuman nanti, apakah dia wajib sholat subuh mengganti qadha sholat subuh, Pak? Pas, pas selesai ini pas. Ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Ntar dia bangun jam 9 pagi, suruh sholat subuh. Enggak, dilihat masih nifas. Kapan dia menggantinya? Selesai nifas. Darah haifas selesai, baru dia ganti sholat subuh yang menjadi hutang dia. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Dan itu yang tepat. Wa huwa kadzalika ala rajih. Ini yang pendapat yang dirajihkan oleh penulis, dirajihkan oleh mazhab Syafi'i. Wa nifasu fil lughah, nifas dari segi bahasa al-wiladah, kelahiran. Wa fi istilahil fuqaha, sebagaimana telah disebutkan, yaitu nifas ad-damul khariju aqibal wiladah, darah yang keluar setelah kelahiran. Ya, maka disebut wa summiya hadzal damu nifasan li'annahu yakhruju aqiba nafsin. Disebut darah ini darah nifas karena dia keluar setelah nafs, keluar setelah jiwa yang keluar. Bayikan nyawa, jiwa. Jiwa keluar, maka baru kemudian darah keluar. Makanya disebut dimutlakan darah nifas, darah yang keluar setelah keluarnya nafs. Wa amma ad-damul khariju wa laysa bihaydin wala ba'dal wiladah. Adapun darah yang keluar dari vagina perempuan, bukan haid, bukan juga karena kelahiran. Maka fa in kana fi zamanin yumkinu fihi al-hayd, walaupun di misalnya dia, jika dia keluarnya di waktu yang mungkin terjadi haid, illa annahu kharaja fi ghairi awqatil haydi, tapi dia ini malah justru keluarnya di luar waktu haid, limaradin, karena sakit mungkin, au fasadin min irqin fi adna rahim, atau ada selaput yang rusak dari bagian rahimnya mungkin, yang disebut sebagai adil, maka ini semua disebut istihadah. Atau apapun itu darah yang bukan dalam siklus haidnya dia. Itu kalau siklusnya dia lancar. Kalau siklusnya perempuan gak lancar, kadang habis melahirkan gak lancar siklusnya, terutama sesar. Siklusnya menjadi amburadul, apalagi setelah COVID. Itu kadang-kadang perempuan yang pernah kena COVID, siklusnya hancur itu, nggak jelas jadinya, nggak tahu apa yang, nggak tahu pengaruhnya gimana kok bisa itu. Nah, itu kalau misalnya siklusnya nggak lancar, maka barometer haid atau istihadhah tidak bisa dilihat dari harinya kapan, melainkan dilihat dari warna dari darah tersebut. Iya. Jadi gak bisa dilihat dari waktu, karena siklusnya udah berubah. Bahkan bisa jadi 2 bulan gak haid, entah penyakit apa dan seterusnya, tapi kemudian keluar darah haid, darah istihadah. Darah yang, darah kayak darah istihadah kan darah sama darah haid beda ya kan. Ya, darah istihadah bisa jadi darah kayak darah biasa kita, darah darah haid ya beda. Maka dikatakan wa ma ada hadhihi ad-dima fa idza kharaja min al-farj fa huwa dam fasad, yaitu kalau istihadhah itu bukan darah haid, bukan darah nifas, maka ini darah rusak disebutnya. Kal khariji qabla sinil bulugh, sebagaimana darah yang keluar dari vagina gadis sebelum usia baligh. Usia baligh itu kalau perempuan minimal 9 tahun pada sebagian ulama. Maka 8 tahun keluar darah, apapun itu model darahnya, maka dia bukan darah haid dan bukan darah nifas. Pastinya bukan darah nifas. Kalau belum haid ya gimana bisa nifas dia? Ya begitu ya kawan. Baik. Untuk kifayatul akhyar, kita cukup untuk pembahasan ini insyaAllah ta'ala.